Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain بتوضيح معاني عقيدة الرازيين, yaitu kitab Qurratul Ainain, penjelasan terhadap akidah imaman Ar-Raziyan, kitab akidah dari dua imam, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Dan sampai pada ucapan beliau berdua, wala naral khuruja alal a'immah walal qitala fil fitnah wa nasma' wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jal amrana wala nanzi'u yadan min ta'ah. Dan keduanya berkata, kami, yani ahlu sunnah wal jamaah, tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa-penguasa muslim, dan tidak boleh pula kita berperang di dalam fitnah. Wa nasma' wa nuti'a, kita tetap mendengar dan taat pada penguasa muslim, liman wallahu Allahu azza wa jal amrana, yang Allah telah jadikan untuk kita. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, kita tidak boleh melepaskan tangan dari baiat pada penguasa. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibaca pada pertemuan yang lalu ucapan Imam Al-Ajurri di dalam footnote yang nomor 2. Qala Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kitab Asy-Syari'ah sama isinya atau mirip isinya dengan kitab yang sedang kita baca. Jadi ternyata para imam-imam Ahlus Sunnah memiliki kitab-kitab yang ringkas menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah atau prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab kita ini, Aqidah Ar-Razian. Demikian pula kitab Imam Al-Ajurri yang namanya Asy-Syari'ah. Demikian pula seperti kitab As-Sunnah Imam Ahmad, atau As-Sunnah anaknya Imam Ahmad, atau juga kitab Usul Sunnah, atau kitab yang besar 8 jilid juga sama isinya kurang lebih, hanya lebih luas, yaitu kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah. Berkata Imam Al-Ajuri dalam bukunya bahwa tidak berselisih para ulama bahwa mereka aliran pemberontak yang membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, adalah mereka orang yang jelek. Walaupun mereka puasa, walaupun mereka salat, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, walaysa binafi', itu tidak bermanfaat bagi mereka karena menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai pada ucapan beliau, masih ada catatan di sini, bahwasanya kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, dimulai aliran pemberontak ini semasa Uthman ibn Affan, ketika mereka berduyun-duyun datang dari Mesir, dari Irak, dari Kufah, dan dari beberapa tempat berdatangan menuju Madinah, mengepung rumah Uthman. Mereka memberontak dan mereka menuntut Uthman untuk turun, sampai mereka membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal para sahabat yang masih hidup semuanya berkata, jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Kami mendengar Rasulullah SAW memujinya. Kami mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa Uthman adalah begini dan begitu. Tapi tetap saja, karena rata-rata para demonstran pemberontak itu bodoh, tidak memiliki ilmu, tidak mengerti siapa Uthman ibn Affan kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Berlanjut, thumma kharaju ba'da dzalika ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Kemudian berlanjut pemberontakan mereka terhadap khalifah berikutnya, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walam yardau li hukmi, mereka tidak ridha dengan dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib atau dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Wa adharu qawlahum, mereka tampakkan ucapan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat tidak ada hukum kecuali milik Allah adalah kalimatu haqqin, walakin aradu bihal batil, kalimatnya hak, tetapi yang dimaukan oleh mereka kebatilan. Mereka menganggap kalau hukum milik Allah berarti tidak perlu ada hakim. Ini kebodohan mereka. Tidak perlu ada yang memimpin, tidak perlu ada yang mengatur. Hukum milik Allah, katanya. Padahal sudah jelas Rasulullah SAW setiap ada rombongan berangkat safar, apalagi jihad fisabilillah, mesti akan memilih seorang pemimpin. Amiru ahadakum, jadikanlah salah seorang kalian sebagai pemimpin. Dan juga Rasulullah SAW memimpin salatnya dan memimpin jihadnya, memimpin mereka. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan, yang menunjukkan harus ada seorang pemimpin. Tetapi mereka berkata, la hukma illa lillah. Mereka angkat mushafnya di atas pedang-pedang mereka, sambil berkata, la hukma illa lillah, kami tidak ridha dengan hakim-hakim selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, memperingatkan mereka sudah, mengutus Ibnu Abbas kepada mereka juga sudah, tetapi mereka tetap tidak mau berhenti dari sikap mereka, yaitu memberontak dan menghalalkan darah. Maka Ali bin Abi Thalib qatalahum. Faqatalahum Aliyun. Maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Faakramahu Allah Ta'ala biqatlihim. Maka Allah muliakan Ali bin Abi Thalib dengan memerangi mereka. Artinya kemuliaan pada Ali bin Abi Thalib dan kebenaran pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. وأخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه. Nabi juga telah menyatakan tentang keutamaan orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib yakin mereka inilah yang dikisahkan oleh Rasulullah sebelum terjadinya, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan muncul dari turunan orang ini seperti ini seperti ini. Di antara ciri-cirinya, tokoh mereka adalah Dhi Thudayya. Dhi Thudayya yang memiliki cacat daging tubuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan Allah menangkan, kata Ali bin Abi Thalib, cari orang itu. Aku yakin merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dicari dan ketemu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, kita tidak salah memerangi orang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qatala ma'ahu sahabah. Dan Ali tidak sendirian. Beliau berperang melawan Khawarij bersama para sahabat yang lain. Artinya semua para sahabat di pihak Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Khawarij tidak ada bersama mereka satu sahabat pun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ahlul haqqi bersama Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW menyatakan yang selamat adalah aku dan para sahabatku. Atau mithlu ma ana alaihi liyaum wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Itu yang akan selamat. Berarti yang selamat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi. Sedangkan kaum Khawarijlah kaum yang menyimpang. Sempalan pertama. Kalau digambarkan sejarah Islami seperti garis lurus, maka Khawarij adalah sempalan pertama yang nyempal dari Islam, yang menyimpang dari Islam. Qala wa qatala ma'u sahabah fasara saifu aliyin fil Khawarij saifu haqqin. Maka pedang Ali terhadap Khawarij adalah pedang kebenaran. Ila an taquma as-sa'ah, sampai ditegakkannya hari kiamat. Selesai nukil dari Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kita kembali kepada ucapan Syekh Rabi yang mensyarah kitab Aqidah Ar-Razi'in. Qala khalafu hadza bi ahwa'ihim fa akhanu fil ummah wa mazzaqahum syarra mumazzaq. Kaum Khawarij ini mereka selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemarahan, mengikuti emosi, fa'adkhanu fil ummah, akhirnya justru mereka merusak umat Islam. Wa mazzaqahum syarra mumazzaq, dan kemudian dipecah belah mereka. Wa talahatal bid'ah ba'da dzalik, setelah itu muncul kebid'ahan-kebid'ahan, muncul ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal oleh para sahabat. Hum fatahu hadzal bab. Merekalah kaum pemberontak, merekalah kaum Khawarij yang pertama membuka pintu itu. Ini pintu fitnah. Pintu fitnah menghalalkan darah seorang muslim hanya dengan dosa-dosa. Padahal seorang muslim tidak halal darahnya sampai mereka menanggalkan keislaman atau melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Adapun berhukum tidak dengan hukum Allah masih bisa bermacam-macam. Tidak selalu mereka jadi murtad. Bahkan semua pendosa yang melakukan dosa, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah dikafirkan? Apalagi kezaliman-kezaliman, kecurangan-kecurangan, korupsi, kolusi, nepotisme, itu bukan kekafiran dan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak kemudian menjadi halal darahnya. Tetapi Khawarij membawa ajaran baru, membuka pintu fitnah. Lihada amar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biqatlihim. Oleh karena itu Rasulullah sallam menyuruh untuk perangi mereka. Uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Perangilah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Tegas sekali ucapan Rasulullah sallam, uqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Karena mereka akan selalu membunuh dan membunuh. Akan selalu membuat berbagai macam pertumpahan darah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, hum syarrul khalqi wal khaliqa. Kaum Khawarij ini sejelek-jelek makhluk. Ini sangat keras sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di footnote-nya disebutkan hadis lengkapnya. Footnote nomor 1 di halaman 147. Akhrajahul Bukhari fi kitab Istitabatil Murtaddin, disebutkan dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, dan juga Muslim dalam kitab Az-Zakah dari Suwaid bin Ghafalah. Qala Aliun radhiyallahu taala anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Idza haddatsukum an Rasulillah, kalau aku berbicara kepada kalian dari Rasulullah sebuah hadis, sungguh demi Allah, an akhirra minas sama, kalau aku tersungkur dari langit lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau aku berbicara pada kalian wahai Khawarij, mungkin aku akan berkata al harbu khid'ah, tipu daya. Yang namanya perang adalah tipu daya. Wa idza haddatsukum, kalau aku mengajak bicara kalian, fima baini wa bainakum, antara kami dengan kalian, mungkin kita akan katakan fa innal harba khid'atun. Sesungguhnya perang itu tipu daya. Qanibina azzaqullakum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib menasihati kaum Khawarij. Dan dikasih mukaddimah. Ingatlah. Kalau aku berbicara tentang qala Rasulullah, aku enggak akan berdusta. Sungguh kalau aku tersungkur dari langit, jatuh dari langit, lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasulullah. Kalau aku berbicara dengan kalian dalam peperangan, mungkin akan dikatakan fa innal harbu khid'ah, sesungguhnya perang itu tipu daya. Bisa membuat tipu daya. Tapi kalau qala Rasulullah, aku enggak akan berdusta. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, muda-muda umurnya, sufahaul ahlam, bodoh-bodoh pikirannya, yaquluna min khairi qailil bariyah, mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik makhluk. Ini berbicara dengan hadis-hadis. Hadis adalah ucapan sebaik-baik makhluk. Tetapi la yujawizu aimanahum hanajirahum. Tetapi la yujawizu imanuhum hanajirahum. Tapi iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Tidak melewati kerongkongan mereka. Hanya di mulut, selesai. Tidak masuk ke dalam hatinya. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Fa ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian temui mereka, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan ajran liman qatalahum yawmal qiyamah, akan ada pahala untuk yang memerangi mereka nanti yawmal qiyamah. Maka hadis ini berarti memerintahkan dan memberitahu kaum muslimin, khususnya penguasa-penguasanya, pemerintah-pemerintah muslimin, bahwa kaum Khawarij harus diberantas. Perangilah mereka. Dan memerangi mereka dapat pahala. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan hanya melaksanakan tugas dari negara, tetapi juga melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya perbedaannya, kata para ulama, kalau memerangi orang kafir, imma mereka ditawan sebagai tawanan perang dan kemudian hartanya sebagai pampasan perang. Tetapi kalau memerangi khawarij, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali pada ketaatan. Itu bedanya. Karena mereka masih ada keislaman. Maka seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma. Kalau salah satu dari dua golongan itu melampaui batas, menentang penguasa, faqatilul lati tabghi, perangilah mereka yang menentang penguasa, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali pada ketaatan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya, fahadihi, ini kembali ke atas, fa aynama wajadtumuhum faqtuluhum yamruquna minad din, keluar dari agama, kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Fa hadhihi tariqatul khawarij, inilah tata cara khawarij di setiap zaman, di setiap negeri, fi kulli zamanin wa makan, di setiap tempat, di setiap waktu sama, tidak pernah puas dengan penguasa manapun. Bahkan kalau perlu, kita katakan pada mereka, siapa yang kalian tunjuk? Ini, naikkan. Tunggu. Tidak akan lebih dari satu tahun, mereka akan tentang juga. Mengapa? Karena mereka menganggap penguasa tidak boleh salah, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh bermaksiat, harus maksum. Sampai kapanpun mereka enggak akan mendapatkan penguasa yang demikian. Sampai kapanpun mereka enggak akan mendapatkan penguasa yang tidak ada dosa. Maka ikhwan bin na'azakumullah, cara mereka daiman yad'una ila safkid dima, cara mereka selalu pertumpahan darah. Yad'un mengajak, ila safkid dima, untuk menumpahkan darah. Wa ilal khuruji ala hukamil muslimin, mengajak untuk memberontak kepada penguasa-penguasa muslim, dan itu dianggap oleh mereka sebagai jihad. Padahal yang namanya jihad melawan orang-orang kafir yang harbi. Tidak sembarang orang kafir. Memerangi orang kafir harbi yang memerangi secara fisik kaum muslimin, maka itu jihad melawan mereka. Tetapi barakallahu fikum, kalau peperangan itu melawan muslimin, melawan orang yang masih salat, melawan orang-orang yang masih puasa, yang umrah masya Allah, maka itu jelas bukan jihad sama sekali. Amma syari'ah, fa fiha al-hikmah. Adapun syariat, di dalamnya ada hikmah. Wa fiha mura'atul masalih. Syariat Islam ada mura'atul masalih. Mura'atul masalih maknanya adalah memperbandingkan antara maslahat dengan mafsadah. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Bahkan kalau kaum muslimin di negeri kafir, penguasanya kafir, apakah boleh melawan? Para ulama menyatakan tergantung keadaan, mana yang lebih maslahat, mana yang mafsadah. Kalau lebih banyak maslahatnya, kerjakan. Kalau lebih banyak mafsadahnya, jangan. Dan itu semuanya berdalil. Rasulullah SAW di Mekah, siapa yang menguasai di sana? Musyrikin. Tapi apakah mereka melawan? Tidak melawan. Setiap para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami bangsa pemberani, kami siap melawan mereka. Kata Nabi, jangan. Jangan. Jangan. Dan turun ayatnya juga sama menyatakan, kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian, tahan tangan-tangan kalian. Selalu. Artinya apa? Kalau maslahat lebih besar untuk menahan tangan, ya sabar di bawah penguasa orang kafir. Apalagi penguasa muslim dan muslimin yang masih salat, masih puasa. Maka jelaslah tata cara khawarij. Haus darah, Sedangkan tata cara Islam itu maslahah. Melihat mana yang lebih aslah, mana yang lebih baik untuk Islam dan kaum muslimin. Wa fiha dar'ul mafasid. Juga syariat Allah, syariat Islam mengajarkan untuk dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid maknanya adalah menutup pintu-pintu kejelekan. Ini kalau dibuka pintu ini akan muncul kejelekan di belakangnya panjang. Kata para ulama, kalau setiap penguasa yang mereka tidak suka kemudian mereka turunkan, besok penguasa-penguasa akan menjadi mainan rakyat. Kalau dibiarkan atau kalau dibolehkan untuk mengingkari kemungkaran pada penguasa dengan terang-terangan, maka besok akan terbuka pintu. Manusia akan berbicara kurang ajar, tidak ada penghormatan, tidak ada akhlak kepada penguasa. Dan itu na'udzubillah bukan akhlak Islam. Kalau dibolehkan setiap penguasa yang jelek kemudian diganti paksa, maka seminggu akan ada 5 penguasa berganti-ganti. Itu namanya mafasid. Ditutup pintu itu. Tidak. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di dalam jannah di telaga haud. Sabarlah, sabarlah, sabarlah, disuruh sabar. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dar'ul mafasid menutup pintu-pintu kejelekan? Fa innal khuruj 'ala al-a'imma fihi mafasid 'azimatun jiddan. Karena memberontak kepada penguasa akan memunculkan mafsadah, kerusakan yang sangat besar. Sudah pernah kita ceritakan apa yang pernah saya dengar dari masyayikh ulama yang mengetahui kejadian di Afrika waktu itu. Sudan, yang memang penguasanya kita tidak katakan baik, na'udzubillah, kejam, membunuh, membunuh, membunuh, ada yang digantung, ada yang ditembak, itu ratusan orang yang dibunuh. Tetapi ketika rakyat melawan, 2 juta orang yang mati. 100 dengan 2 juta banyak mana, wahai kaum muslimin? Banyak mana antara sekian ratus dengan jutaan manusia? Dan bukan hanya itu, negara itu hancur. Dan tidak jauh dari kita, di tempat-tempat yang sekarang terjadi fitnah, negeri itu hancur. Bagaimana memperbaikinya kembali? Apakah cukup 1-2 tahun? Maka itu semua mafasid, azimah. Maka sabarlah, sabarlah, sabarlah. Bukan karena kita penakut atau pengecut. Karena tahu di belakangnya akan terjadi kehancuran yang mengerikan. Di belakangnya akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Maka Islam mengajarkan dar'ul mafasid. Tutup pintu kejelekan. Sabarlah, sabarlah. Imam Ahmad rahimahullah ditangkap oleh penguasanya yang zalim. Bahkan penguasanya memiliki pendapat kufur, yaitu pendapat Al-Quran bukan ucapan Allah, tapi makhluk. Imam Ahmad tetap menyatakan Quran adalah kalam Allah. Ditangkap, dicambuk. Kemudian datanglah fuqaha Baghdad. Bukan orang biasa, fuqaha. Para ulama, ahli fikih, rombongan dari Baghdad datang ke Imam Ahmad di penjaranya. Ya Imam, ini sudah keterlaluan. Bagaimana kalau engkau berfatwa kepada kami semua untuk lawan penguasa? Kata Imam Ahmad, la wallah, la amurukum, wa la arda bihi. Tidak demi Allah, aku tidak perintahkan kalian melawan dan aku tidak ridha dengan itu. Jangan, jangan, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Jangan, jangan, darahku muslimin, darahku muslimin, kata Imam Ahmad. Fitnah, ini fitnah. Kata fuqaha tadi, wahai imam, kita sudah di dalam fitnah. Ini sudah kandung di dalam fitnah. Korban-korbannya sudah banyak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, hadihi fitnatun khassah. Ini fitnah khusus. kalau kalian melawan ammatil fitnah. Ini fitnah khusus. Kalau kalian melawan ammatil fitnah. Ammat maknanya menjadi merata. Fitnahnya ke seluruh negeri. Fitnatul khosoh hanya aku yang disiksa. Hanya Imam Fulan yang mati terbunuh. Hanya Imam Fulan. Itu dianggap khosoh. Dan kami akan sabar itu. Tapi kalau kalian melawan ammatil fitnah. Fitnah akan merata ke seluruh negeri. Saling bunuh seluruhnya. Itu mengerikan sekali. Lihat ikhwan ibn na'azakullah, jauhnya pandangan para ulama ke depan. Tidak berbicara spontan sekarang, kemudian dangkal pikirannya tidak melihat ke depan. Tidak. Mereka para imam tahu kalau melawan apa akibatnya. Maka menyatakan jangan-jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. La amurukum, wa la arda bihi. Aku tidak suruh kalian dan aku tidak ridho dengan itu. Padahal beliaunya sedang disiksa. Maknanya apa? Biarkan aku saja yang tersiksa. Kalaupun mati, biar aku saja yang mati. Jangan kau muslimin. Berbeda dengan khawarij-khawarij belakangan. Dianya ditangkap, kemudian memberitakan anak buahnya, serang, lawan, mati. Serang, lawan, mati. Dianya enggak keluar, enggak tersentuh, masih sehat-sehat saja. Tapi anak buahnya kasihan. Terbunuh mereka. Ikhwan bin na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada Rasulullah SAW atla'ahu Allah ala ma sayahdut lil ummah minan inhirafil hukam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menghabarkan akan munculnya kaum yang seperti itu. Sebagai peringatan. Dan jarang sekali ada aliran sesat yang digambarkan secara rinci oleh Nabi langsung, secara detail, seperti khawarij. Hampir tidak ada. Khawarij, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi protes, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Engkau tidak adil. Engkau begini, engkau begitu. Maka Rasulullah SAW marah. Faman ya'dil illam a'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Kalau Nabi dikatakan tidak adil. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju min di'i hadha. Akan keluar dari model orang seperti ini, atau dari punggung orang seperti ini, satu kaum. Yang kaum itu lebih menggunakan kemarahan dan emosinya daripada ilmunya. Kalimat tadi, sufahaul ahlam, dangkal pikirannya, kurang ilmunya, muda-muda umurnya, berbicara dengan hadis-hadis, padahal imannya enggak sampai ke terongkongannya, yaqra'un al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tidak melewati lehernya, tidak masuk ke dalam hatinya, yamruquna min ad-din, kata Nabi keluar dari agama. Itu satu ciri-cirinya. Di dalam hadis lain, dikatakan menghalalkan darah kaum muslimin. Dikatakan pula mengkafirkan kaum muslimin. Sampai ditanya, ya Rasulullah, man aula bil kufur? Yang menyebut, yang menuduh atau yang dituduh? Yang menuduh lebih dekat pada kekafiran. Ini khawarij tadi, menuduh kaum muslimin kafir, mereka lebih dekat pada kekafiran. Ikhwan bin na'azakumullah, dikhabarkan oleh Nabi sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan keadaan orangnya, banyaknya masih muda-muda, 16 tahun, 17 tahun, 19 tahun, miskin. Karena memang anak-anak muda lebih tinggi emosinya daripada ilmunya. Ketika sudah beranjak tua biasanya terbalik, ilmunya lebih memimpin daripada emosinya. Kita lanjutkan ucapan beliau, hafizahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan akan berpecahnya umat menjadi 73 golongan. Tahaddatsa 'anil firqi annaha sataftariqu ila 73 firqah, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu. Tahaddatsa 'anil hukam atla'ahu Allah, juga Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang penguasa-penguasa yang akan datang. Atla'ahullah, Allah perlihatkan pada Nabi. Sehingga Nabi berkata, nanti akan datang penguasa-penguasa yang zalim. Qulubuhum qulubus syayatin, fi juthmadil ins, yang hati-hati mereka, hati-hati setan di dalam tubuh-tubuh manusia. Ini mengerikan sekali. Juthmadil ins, tapi qulubuhum qulubu syayatin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, bolehkah kami lawan dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Lama aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih sholat. Jangan selama mereka masih sholat. Ini sudah digambarkan betapa jeleknya. Mengapa demikian? Karena urusannya nanti buntutnya akan panjang, akan terjadi pertumpahan darah, peperangan sesama muslimin, akan terjadi fitnah-fitnah yang tidak jelas. Yang orang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang dibunuh tidak tahu kenapa saya dibunuh. Dan itu terjadi di Sudan tadi. Orang keluar rumah bawa senjata. Melihat orang curiga. Ketika orang itu mengangkat senjatanya, langsung ditembak. Kamu kenapa tembak dia? Dia tidak tahu. Kalau dia saya tidak tembak dia, takutnya tembak saya. Saking keosnya keadaan. Saking hancurnya sebuah negeri. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan fitnah-fitnah. Atla'ahu Allah 'ala ma sayakunu fi hadhihi al-ummah. Nabi diberitahu, ditunjukkan oleh Allah apa yang akan terjadi pada umat ini. Bidal bid'i wasiyasat, bid'ah-bid'ah, politik-politik yang menyimpang, wa ma syakala dzalik, dan yang seperti itu. Walakin Rasulullah sallam yura'il maslahah. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan untuk tetap memperhatikan maslahat. Al-maslahatul kubra, maslahat yang paling besar, yaitu keselamatan kaum muslimin secara umum. Wa yadfa'ul fitnatul kubra, dan mencegah jangan sampai terjadinya fitnah yang besar. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Kira-kira apa yang terjadi kalau sehari tanpa penguasa? Masing-masing orang akan melakukan apa yang dia suka. Tidak ada hukum, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menangkap, tidak ada. Na'udzubillah. Akan terjadi firqah-firqah sekian banyak. Dan masing-masing punya pimpinan sendiri-sendiri. Punya panglima sendiri-sendiri. Ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Ini khunudin a'azukullah yang sangat-sangat mengerikan. Maka sungguh sehari tanpa penguasa, atau lebih baik 40 tahun dengan penguasa yang zalim, daripada sehari tanpa penguasa. Anil muslimina wa'an dima'ihim. Maslahat yang kubra adalah menjaga kaum muslimin dan darah kaum muslimin. Wa'an a'radihim wa'an amwalihim, dan menjaga akidah, menjaga kehormatan mereka dan menjaga harta mereka. Ada perkara-perkara yang penting barakallahu fikum yang dalam Islam selalu dijaga. Pertama, din, agama. Dengan peringatan-peringatan ini menjaga agama mereka agar jangan menyimpang. Kedua, darah kaum muslimin juga harus dijaga. Kemudian kehormatan kaum muslimin harus dijaga. Dan harta kaum muslimin harus dijaga. Kalau barakallahu fikum, fitnah tadi terjadi, hancur semuanya. Agama rusak, darah tertumpah, harta juga akan hilang dalam jumlah besar, kehormatan juga akan terkoyak. Akan na'udzubillah, akan saling menjatuhkan kehormatan, terjadi berbagai macam pelecehan-pelecehan dan seterusnya. Setiap terjadi chaos, itu yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Allahu amara bitaghyiril munkar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk merubah kemunkaran, tetapi bukan dengan kekerasan seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memang umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Atau ayat Allah yang kedua, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian satu kelompok yang mengajak pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Disuruh untuk menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan mencegah dari yang munkar jangan sampai membawa kepada kemunkaran yang lebih besar. Mereka kaum Khawarij katanya ingin mengingkari kemunkaran karena penguasanya zalim. Setelah mereka melawan dengan cara pemberontakan, kemunkaran yang terjadi lebih besar. Apa itu? Tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu lebih besar. Kemunkaran yang a'zam wa'azam. Natafi hadal qadr barakallahu fikum. Wal'afu minkum. Wassalamu'ala muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.